Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Kahfi. Di mana pada pertemuan terakhir kita telah membaca penjelasan dan tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat-ayat yang mengkisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian setelah menyebutkan tafsir ayat per ayat, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya ini beberapa faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah yang Allah sebutkan tentang perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihimassalam. Dari beberapa faedah-faedah yang beliau sebutkan, kita telah mengambil sebahagiannya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wa minha tawadhu'ul fadili litta'allumi mimman dunahu fa inna Musa bila syakkin afdalu minal Khidir. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah tawadhu'nya seorang yang utama untuk belajar kepada orang yang di bawahnya. Tawadhu'nya seorang yang mulia dan utama tatkala belajar kepada orang yang keutamaannya di bawah dia. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena Musa tanpa ragu kita katakan lebih utama dibandingkan Khidir. Nabi Musa termasuk dari ulul azmi minar rusul yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Musa alaihi salam lebih utama dibandingkan Khidir tanpa ragu. Namun bersamaan dengan itu, tatkala Musa alaihi salam ingin belajar mengambil ilmu dan pengetahuan dari Khidir, Musa alaihi salam menunjukkan ketawadhuannya. Musa alaihi salam menunjukkan butuhnya dia terhadap apa yang dimiliki Khidir. Nabi Musa alaihi salam tidak menyombongkan diri atas Nabi Khidir dan menyatakan dirinya lebih utama dibandingkan Khidir, padahal memang kenyataannya adalah seperti itu. Dan demikianlah barakallahu fikum apa yang dicontohkan oleh salafunas saleh, apa yang dicontohkan oleh para ulama kita rahimahumullah tatkala mereka berguru kepada siapapun itu, mau belajar dan mengambil ilmu kepada siapapun itu, meskipun kepada orang yang secara keutamaan di bawah dia, maka dia akan menunjukkan ketawaduan, menunjukkan rendah hatinya dan butuhnya dia terhadap ilmu yang ada pada seseorang yang akan dia ambil ilmu darinya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam kisah yang masyhur disebutkan dalam beberapa asar-asar, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, talabtul ilma falam ajidhu aktsara minhu fil amsar. Saya mencari ilmu dan aku tidak dapati ilmu itu lebih banyak dibandingkan apa yang dipunyai oleh kaum Ansor. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat yang masih muda tatkala ditinggal wafat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam, Abdullah bin Abbas masih berusaha untuk melanjutkan perjalanannya di dalam mencari ilmu, yaitu ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya al-kiram. Dan kata Ibnu Abbas, tidaklah aku dapati ilmu itu lebih banyak dibandingkan apa yang dipunyai oleh kaum Ansor. Fakuntu atir rajula fa'as'alu anhu fayuqalu li na'im. Kemudian aku pun mendatangi salah seorang dari kalangan Ansor. Aku ingin bertanya kepadanya, ingin mengambil ilmu darinya. Didatangi rumahnya orang tersebut oleh Abdullah bin Abbas, namun fayuqalu li na'im. Dikatakan kepadaku bahwasanya orang yang aku tuju tadi lagi tidur. Nah, fa'atawassadu ridai thumma attaji'u hatta yakhruja ila dhuhr. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun menunggu dengan berbaring dan menjadikan selendangku sebagai bantal. Menunggu di depan rumahnya sahabat Ansor tersebut. Tidak ingin membangunkan sahabat Ansor yang ingin dia ambil ilmu darinya. Maka Ibnu Abbas tatkala mendapati sahabat Ansor tadi tidur, Ibnu Abbas menunggu di depan rumah berbaring, ya, beralaskan dengan selendang yang beliau bawa. Hingga si pemilik rumah, sahabat Ansor tadi, keluar dari rumahnya untuk menghadiri sholat zuhur secara berjamaah. Maka tatkala sahabat Ansor tadi melihat Ibnu Abbas berbaring di depan rumahnya, dia pun mengatakan, bi'sa ma sana'ta halla a'lamtani. Betapa jelek yang kamu perbuat. Kenapa kamu enggak memberitahu saya? Tinggal diketuk saja rumahnya. Kalau tidur dibangunkan. Nah, sahabat Ansor ini menegur, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau perbuat? Kenapa engkau tidak memberitahuku engkau ada di depan? Maka Ibnu Abbas mengatakan, aradtu an tahruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin engkau keluar menemuiku di saat engkau telah menunaikan hajatmu. Ini tawadhu'nya Ibnu Abbas. Tidak ingin mengganggu, ingin dia ambil ilmu darinya. Jadi benar-benar dia menginginkan sahabat Ansor tadi tatkala ditanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab dengan sepenuh hati. Menjawab dalam kondisi tidak terganggu. Meskipun sebenarnya Ibnu Abbas kalau dikala itu mengetuk pintu dan meminta untuk dibangunkan sahabat Ansor tadi, dengan senang hati pula sahabat Ansor tadi tidak akan merasa terganggu. Namun demikianlah tawadhu'nya salaf kita radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, Abdullah bin Abbas, ya, anak pamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang memiliki garis kekerabatan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kekerabatan yang sangat dekat. tatkala ingin belajar kepada seorang, ingin mengambil ilmu dari seseorang, Ibnu Abbas lebih mengedepankan ketawadhu'an, bahkan sampai seperti tadi yang beliau lakukan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula apa yang dicontohkan oleh Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diceritakan oleh Khalaf, "Ja'ani Ahmad bin Hanbal yasma'u haditha Abi Awanah fajtahattu an arfa'ahu fa'aba." Kata Khalaf, datang kepadaku Ahmad bin Hanbal. Dia ingin mendengar dariku hadisnya Abu Awanah. Namun karena Khalaf melihat Ahmad bin Hanbal seorang yang mulia, seorang yang dipandang di tengah-tengah kaum muslimin karena keilmuannya, karena tamasuknya dengan sunnah, maka kata Khalaf, aku ingin mendudukkan Ahmad bin Hanbal ini di atas. Namun Ahmad bin Hanbal tidak ingin itu. Dan dia mengatakan, la ajlisu illa baina yadaik, wahai Khalaf, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu, di bawahmu. Umirna an natawadhu'a liman nata'allama minhu. Karena kami, kata Ahmad bin Hanbal, diperintahkan untuk senantiasa tawadhu', rendah hati kepada seseorang yang kami pernah belajar ilmu darinya. Nah, demikian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah satu salaf kita, mencontohkan bagaimana seharusnya ketawadhu'an seseorang kepada seorang alim, kepada seorang guru yang dia pernah belajar ilmu darinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan demikianlah yang sekali lagi dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, yang seharusnya kita jadikan ini semuanya sebagai contoh bagi kita. Qala wa minha, di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari kisah di atas, ta'allumul alimil fadil lil ilmi alladhi lam yatamahhar fihi mimman mahira fihi wa in kana dunahu fil ilmi bidarajatin katsira. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah seorang alim hendaknya mempelajari ilmu yang dia belum hadir padanya. Hendaknya dia belajar ilmu tersebut kepada orang yang mahir dalam bidang ilmu tadi. Meskipun orang yang akan mengajarinya secara derajat keilmuan secara umum lebih di bawah dia. Ya, saya ulang. Seorang yang berilmu hendaknya bersemangat di dalam mempelajari ilmu yang dia belum mahir padanya. Hendaknya dia mempelajari ilmu tersebut kepada orang yang sudah mahir dalam bidang ilmu itu, meskipun secara tingkatan keilmuan secara luas cangkupannya, secara umum, orang yang akan mengajarinya itu lebih di bawah dia secara derajat. Nah, fa'inna Musa alaihi salam min ulil azmi minal mursalin. Musa alaihi salam termasuk ulul azmi dari kalangan para rasul. Alladzina manahahumullahu wa a'tahum minal ilmi ma lam yu'ta siwahum, yang Allah berikan kepada mereka ilmu yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Ulul azmi, ilmunya banyak, ilmunya luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Akan tapi, walakin fi hadzal ilmil khas kana indal khadir ma laysa indahu falihada harisu ala ta'allumi minhu. Namun tatkala Musa mendapati ada ilmu yang hanya Allah ajarkan kepada Khidir, tidak Allah ajarkan kepada selainnya, bahkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun bersemangat untuk mencari Khidir dan belajar ilmu dari Khidir. Sekali lagi, meskipun Khidir secara derajat tingkat kemuliaan di sisi Allah di bawah Nabi Musa, tanpa ragu kita mengatakan hal itu. Namun barakallahu fikum, karena ada ilmu yang dipunya oleh Nabi Khidir dan tidak dipunya oleh Nabi Musa, Nabi Musa alaihi salam pun bersemangat dan menunjukkan ketawaduannya, tidak congkak, tidak sombong dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan ini berlaku pada setiap ilmu-ilmu yang ada, karena tidak mungkin seseorang itu berilmu pada semua bidang. Tidak mungkin seorang meliputi semua ilmu yang ada di dunia ini dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan dan kejahilannya. Terkadang seorang mahir dalam satu bidang tapi tidak mahir di bidang tertentu. Seorang mahir di bidang akidah tapi tidak mahir di bidang fikih. Seorang mahir di bidang fikih tapi tidak mahir di bidang hadis. Maka yang seperti ini adalah saling membantu. Yang mahir di bidang akidah mengajari orang yang tidak mahir di bidang akidah. Yang mahir di bidang fikih tidak menutup diri untuk mengajari orang yang tidak mahir dalam bidang fikih, dan begitu seterusnya. Demikianlah ilmu itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yaitu perkaitannya dengan ilmu agama. Ilmu dunia juga sama. Tidak mungkin seorang itu meliputi ilmu-ilmu dunia semuanya. Pada satu orang jago pertanian, jago perkebunan, jago perdagangan, jago pokoknya semuanya mahir, semuanya jago. Itu susah. Yang enggak akan didapati orang seperti itu, mahir dalam setiap bidang. Pasti ada satu dua bidang yang dia tidak mahir. Nah, sehingga tatkala dia ingin belajar, hendaknya bersemangat belajar kepada orang yang akan mengajari dia ilmu yang dia belum mahir di situ. Barakallahu fikum. Ada salah seorang ulama diceritakan mahir dalam semua bidang kecuali satu, ilmu waris. Ilmu waris yang menggunakan hitung-hitungan, dia tidak mahir di situ. Mahir dalam bidang akidah, fikih, hadis, semuanya mahir. Tapi ada satu kelemahannya, hitung-hitungan. Masalah waris. Nah, dalam ilmu dunia juga sama. Barakallahu fikum. Saya pernah jumpa seseorang yang bisa berbicara dengan belasan bahasa. Mahir bahasa ini, bahasa itu. Bahasa luar negeri maupun bahasa daerah. Nah, namun satu hal yang sangat dia sesali. Kenapa saya tidak ada kemahiran dalam bahasa Arab? Padahal belasan bahasa berhasil dia kuasai gitu. Tapi kenapa bahasa Arab ini dia terpalingkan? Nah, disitulah puncak penyesalan dia. Nah, barakallahu fikum, syahidnya adalah seseorang itu tidak akan bisa meliputi semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini karena lemahnya kapasitas dirinya, karena lemahnya tenaga dan pikirannya. Barakallahu fikum, sehingga tatkala seorang mendapati ada orang lain yang lebih mahir dari dia dalam bidang ilmu tertentu, maka hendaknya dia bersemangat untuk belajar ilmu tersebut kepada orang tadi, meskipun secara derajat, ya, secara derajat orang yang akan mengajarinya lebih rendah dibandingkan dia. Nah, qala fa'ala hadha, maka atas dasar hal ini, la yanbaghi lil faqihil muhaddis idza kana qasiran fi ilmi an-nahwi aw as-sarfi aw nahwihi min al-ulum alla yata'allamahu mimman mahira fihi wa illam yakun muhaddisan wala faqiha. Maka atas dasar ini, tidak selayaknya bagi seorang ahli fikih, ahli hadis, tatkala dia kurang dalam satu bidang ilmu tertentu, kemudian dia tidak mempelajarinya kepada orang yang mahir dalam bidang ilmu tersebut. Ya. Tetap seorang faqih, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis, manakala mendapati dirinya ada kekurangan, hendaknya dia bersemangat untuk menambal kekurangan tadi dengan belajar kepada seseorang yang mahir dalam bidang ilmu tadi, meskipun yang akan mengajarinya bukan ahli hadis, bukan ahli fikih. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Oleh karena itulah ilmu itu dikatakan sebagai bahrun la sahila lahu. Ilmu adalah lautan yang tidak ada ujungnya. Dikarenakan sangat luasnya, sampai mati pun seorang memanfaatkan umurnya untuk mempelajari setiap bidang ilmu yang ada, bidang-bidang ilmu di dunia ini tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada selesainya. Dia mahir dalam satu bidang, tapi belum mahir di bidang yang lain. Dia mahir, dia mempelajari bidang ilmu yang lain, tapi ada satu bidang ilmu yang dia belum ketahui. Itulah barakallahu fikum kelemahan manusia. Maka hendaknya dia berusaha sekali lagi untuk menambal setiap kekurangan yang ada tadi dengan kesemangatan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah idhafatul ilmi wa ghairihi minal fadaili lillahi ta'ala wal iqraru bidzalika wa syukrullahi 'alaiha. Menyandarkan ilmu dan keutamaan-keutamaan yang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakuinya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keutamaan dan ilmu tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi Musa alaihi salam tatkala meminta izin kepada Nabi Khidir untuk Nabi Khidir mengajari Nabi Musa ilmu yang belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, antu allimani mimma ullimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu untuk engkau mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini barakallahu fikum menunjukkan selayaknya bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk menyandarkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ilmu yang dia punyai, keutamaan-keutamaan yang dia punyai, akhlakul karimah yang ada pada dirinya, kebiasaan jujur dan jauhnya dia dari kebiasaan dusta, terbiasanya dia dengan amanah, jauhnya dia dari khianat, di mana semuanya itulah fadail, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya seorang menyandarkan hal itu kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, bahkan kepada dirinya sendiri tidak. Nah, harta benda duniawi yang Allah titipkan kepadanya, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaknya dia akui itu. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Demikianlah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyadarkan kita di dalam sabdanya, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina wala tasaddaqna. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa puasa, dan tidak akan bisa bersedekah. Karena setiap pintu-pintu kebaikan yang kita berada di dalamnya, setiap amalan soleh yang kita berhasil untuk melakukannya, itu semuanya berasal dari bimbingan Allah, berasal dari hidayah Allah, berasal dari taufiqullah ya azza wa jal. Sehingga kita seorang hamba ini hendaknya senantiasa tersadarkan dan tertampar dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita punyai kecuali daya dan upaya tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa mengenal sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa berjalan di atas akidah yang benar, juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mempertemukan kita dengan saudara-saudara kita salafiyin, saudara-saudara kita ahlu sunnati wal jamaah, juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat patut untuk setiap kebaikan itu kita sandarkan kepada Allah dan kita syukuri bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hal itu kepada kita. Jangan sampai kita tertipu dan terpedaya karena cerdasnya kita, karena piawainya kita di dalam berusaha. Lantas kita tertipu bahwa saja harta yang kita punya adalah karena usaha kita semata, ilmu yang kita punyai karena semangatnya kita dalam mempelajari ilmu. La, jangan sampai fa na'udzubillahi min dzalik, seorang itu terhukum sebagaimana Qarun terhukum. Di mana Qarun salah satu kerabat Nabi Musa alaihi salam, sepupu Nabi Musa, Qarun, yang memiliki harta yang begitu banyak. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah mengatakan sesungguhnya kunci-kunci gudang hartanya Qarun itu kalau dipikul sama 9-10 orang, 9-10 orang itu masih keberatan buat mikulnya. Ya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kunci gudang Qarun disebutkan dalam asar-asar, ya, itu sebesar satu jari, satu ruas jari. Ya, satu ruas jari besarnya. Kalau satu kunci itu satu ruas jari, kemudian kok dibawa sama 9 orang masih keberatan, ini kan berarti kuncinya banyak. Gitu. Kalau dikumpulkan kuncinya Qarun, kunci gudang hartanya Qarun itu dikumpulkan yang besarnya satu jari, itu orang mikulnya masih keberatan. Padahal 9 orang. Nah ini. Likah rotiha. Karena sangat banyaknya kunci yang apa, kunci gudang hartanya Qarun itu. Jadi bukan maksudnya berat di bawah 9-10 orang kuncinya besar. Tapi kuncinya banyak. Kuncinya banyak berarti gudangnya banyak. Gudangnya banyak ya berarti hartanya banyak. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, bersama dengan itu Qarun menepis keberadaan harta yang dia punyai datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyangka bahwasanya harta yang dia punyai adalah miliknya dan didapatkan karenanya. Didapatkan karena kecerdasannya. Didapatkan karena barakallahu fikum piawainya dia di dalam mengatur usahanya, mengatur keuangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Qarun bersama harta-hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun dengan harta-harta yang begitu banyak yang dia punyai tadi, yang sangat-sangat barakallahu fikum tidak bisa terbayangkan oleh kita berapa banyak itu hartanya Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi bersama dengan harta yang dia senantiasa bangga-banggakan. Hal itu disebabkan karena Qarun berbangga-bangga menganggap bahwasanya apa yang dia punyai bukan datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapatkan karena jerih payahnya sendiri. Dia dapatkan karena usahanya sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qarun, Allah kisahkan, Allah hikayatkan ucapannya. Qala innama utituhu ala ilmin ini. Kata Qarun, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu milikku. Karena ilmu yang aku punyai. Karena kecerdasannya. Dia tidak menyandarkan harta tersebut, dia dapatkan karena sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru dia sandarkan datangnya harta tadi lewat kecerdasannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Fana'udhu billahi min dalik. Ikhwati fila rahimakumullah. Setiap kebaikan termasuk diantaranya adalah ilmu, hendaknya kita sandarkan kepada Allah. Dan kita akui itu milik Allah, datang dari sisi Allah. Dan hendaknya kita senantiasa mensyukuri keutamaan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah annal ilman nafi'a huwal ilmul mursyidu ilal khair fa kullu ilmin yakunu fihi rusydun wa hidayatun li turuqil khair wa tahdhirun an tariqis syarr aw wasilatin lidzalik fa innahu minal ilmin nafi'. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa pemiliknya kepada kebaikan. Setiap ilmu yang di dalamnya ada bimbingan, hidayah menuju jalan-jalan kebaikan, ilmu yang padanya ada tahdzir, peringatan dari jalan-jalan kejelekan, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Inilah barakallahu fikum ilmu nafi'. Ilmu yang Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jenis ilmu tersebut dan berlindung kepada Allah dari lawannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam di antara doanya yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban atau Tabrani, An-Nasa'i dan yang lainnya dari hadisnya Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita dengan sabdanya, sallallaha ilman nafi'an. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengklasifikasi ilmu menjadi dua. Ada ilmu yang bermanfaat, di mana itulah ilmu yang patut untuk kita minta, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, di mana ilmu tadilah ilmu yang hendaknya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekannya. Nah, apa ilmu yang bermanfaat itu? Di mana di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Khidir. Kesimpulan yang ada, yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa kepada kebaikan. Ilmu yang membawa seseorang kepada ketaatan, ilmu yang membawa seorang kepada hidayah, ilmu yang membawa seorang kepada kebaikan, ilmu yang menghalau seseorang dari kejelekan, ilmu yang mengamalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kebid'ahan dan yang lainnya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, juga setelah membawakan dalil-dalil tentang ilmu yang bermanfaat apa saja dan ilmu yang tidak bermanfaat apa saja, Ibnu Rajab menyimpulkan sebuah kesimpulan akhir bahwasanya ilmu nafi' adalah ilmu yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, Qala, kata beliau, fal ilmun nafi' min hadhil ulumi kulliha dhabtu nususil kitabi was sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'anil sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim fi ma'anil qur'ani wal hadis. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bentuknya adalah dalil-dalil Quran dan Sunnah. Ilmu tentang dalil-dalil Quran dan Sunnah. Serta ilmu yang membawa kepada memahami makna dalil Quran dan Sunnah. Ilmu yang berbentuk asar-asar, riwayat-riwayat dari para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dalam memaknai Quran dan hadis. Ini yang pertama. Saya ulang. Ilmu yang bermanfaat, kata Ibnu Rajab, adalah ilmu yang berbentuk dalil-dalil Quran dan sunnah. Dan memahami Quran, memahami makna Quran dan sunnah. Ilmu yang berbentuk asar-asar dan riwayat dari para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in di dalam memaknai Quran dan hadis. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga inilah yang disebut dengan ilmu nafi'un li dzatihi. Ilmu yang secara zatnya bermanfaat. Yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tentang penjelasan Quran dan Sunnah. Dalam semua bidang dan aspek keagamaan. Baik dalam fikih, akidah, akhlak, dan yang lainnya. Ilmu yang bermanfaat secara zatnya adalah ilmu Quran dan hadis. Sehingga walhamdulillah, tatkala kita setiap pekannya senantiasa sibuk hari-hari dan malam-malamnya untuk belajar, terkadang mempelajari ayat, terkadang mempelajari hadis, maka bergembiralah, ini termasuk ilmu yang secara zatnya bermanfaat. Namun, ilmu yang secara zatnya bermanfaat, tatkala dimiliki oleh seseorang, belum tentu menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya Ibnu Rajab menyebutkan tadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang punya dua kriteria. Kriteria pertama, ilmunya memang secara zatnya bermanfaat, yaitu ilmu Quran dan hadis, makna-makna Quran dan hadis. Qala, yang kedua dari kriteria ilmu sehingga menjadikan ilmu tadi bermanfaat adalah wa man waqafa ala hada wa akhlasa al-qasda fihi liwajhi Allah 'azza wa jalla wasta'ana 'alayhi a'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa saddadahu wa fahimahu wa alhamahu wa hina idzin yuthmiru lahu hadzal 'ilma samaratahu al-khassah bihi wa hiya khasyatullah. Kriteria yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membawa seseorang kepada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengamalkan, bukan hanya mengilmui. Setelah dia mempelajari dalil-dalil Quran dan hadis, tahu ini halal, tahu ini haram, pengetahuannya bermanfaat, tinggal dilihat prakteknya. Apakah ilmu yang dia pelajari tadi tentang halal dan haram membawa dia untuk menjadi seorang yang lebih bertakwa? Membawa dia menjadi orang yang lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah tidak? Bisa jadi seorang itu punya ilmu yang secara zatnya bermanfaat. Tapi ilmu tadi tatkala bertempat pada dirinya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak menumbuhkan rasa takut dan takwa. Ilmu yang bermanfaat yang kita diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk memintanya adalah ilmu yang secara zatnya bermanfaat dan ada pada badan seseorang, ada pada seseorang, Dan ilmu tadi memberikan manfaat kepada orang tersebut berupa rasa takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang seradatnya bermanfaat namun tidak berbuah rasa takut, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar-benar secara zatnya bermanfaat, Quran dan hadis, dan memberikan pengaruh rasa takut dan takwa pada orang yang memiliki ilmu tersebut. Bagaimana caranya barakallahu fikum seorang itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan ilmu bermanfaat yang telah dia pelajari? Ya, Ibnu Rajab menjelaskan, untuk menumbuhkan rasa takutnya dia perlu ikhlas. Ikhlas murni tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari Quran dan hadis tadi. Tanpa tendensi duniawi, tanpa keinginan-keinginan duniawi, dia mempelajari ilmu benar-benar dan sungguh-sungguh itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wasta'ana 'alaih, dia juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua berarti kuncinya dari penjelasan Ibnu Rajab. Seorang akan mendapatkan rasa khusyah, rasa takut dengan ilmu yang telah dia pelajari, ilmu Quran dan hadis, manakala dia ikhlas di dalam mempelajarinya dan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu tersebut. Nah, dengannya biiznillahi ta'ala, ilmu yang ada pada seseorang akan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik secara zatnya bermanfaat ataupun dari segi pengaruhnya. Semuanya adalah bermanfaat untuk dirinya. Inilah barakallahu fikum jenis ilmu yang kita diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang juga bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir adalah annahu yanbaghi lil insan an ya'khudha min akhlaqin nasi wa muamalatihim al-afwa minha wa ma samahat bihi anfusuhum. Hendaknya seseorang tatkala bermuamalah dengan manusia, dia mengambil sikap maaf, dia mengambil sikap memaklumi dan mudah. Wa la yanbaghi lahu an yukallifahum ma la yutiqun. Hendaknya seseorang tidak membebani saudaranya sesuatu yang dia tidak mampu. Wa yashuqqu alaihim wa yurhiquhum. Hendaknya seseorang tidak memberatkan saudaranya bergaul, tatkala bermuamalah dan yang lainnya. Hal ini barakallahu fikum ditunjukkan dari sikap Nabi Khidir. Tatkala Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya. Ya. Nabi Khidir alaihi salam paham bahwasanya siapapun yang melihat perbuatannya karena belum memiliki ilmu tentang apa yang diperbuat Nabi Khidir tidak akan sabar. Tapi Nabi Khidir memberikan kesempatan. Tidak memberatkan, oh gak usah, jangan, gak boleh. Tidak diberikan kesempatan sama sekali. Tidak. Nabi Khidir alaihi salam masih membuka pintu. Diberi kesempatan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Silakan ikut. Akan tetapi jangan bertanya kepadaku apapun yang kamu lihat sebelum akulah yang terlebih dahulu mengkhabarkan kepadamu tentang takwilnya, tentang tafsirnya. Nah, ini sikap yang mudah dalam bergaul ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihi salam, tidak memberatkan seseorang yang meminta kepadanya, tidak menutup kesempatan untuk membersamai Nabi Khidir di dalam perjalanannya. Demikianlah barakallahu fikum. Seorang itu hendaknya bermuamalah dengan muamalah yang samhan-samhan. Muamalah yang mudah. Sesuatu yang bisa dibuat mudah, kenapa dibuat susah? Apalagi sesuatu yang mudah tadi akan mendatangkan kebaikan dan banyak maslahat untuk saudara kita itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mencontohkan dalam masalah jual beli. Kita dituntut untuk mudah. Meskipun ini bukan kewajiban, tapi ini anjuran. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang melakukan itu. Mudah dalam muamalah jual beli. Gak ribet. Mudah dalam jual belinya. Tidak terlalu menekan. Yang membeli tidak terlalu menekan harga. Yang menjual tidak terlalu melambungkan harga. Tatkala terjadi tawar-menawar. Yang menawar gak terlalu sadis. Ya. Yang menjual tatkala mendapatkan ajuan penawaran juga tidak terlalu susah menerima tawaran tadi. Ini bentuk samhan-samhan mudah dalam muamalah jual beli. Dalam hadis Bukhari, hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, rahimallahu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtaba. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan, kalau dia menjual mudah. Samhan idza ishtara, kalau dia membeli juga mudah. Tidak mempersulit. Tatkala dia menjual dengan sebuah harga, kemudian ada yang menawar, turun sedikitlah. Mudah dia memberi. Cuman 100, cuman berkurang 5.000, 10.000 dan tidak terlalu barakallahu fikum sampai dekat ke harga modalnya, samhan, beri. Begitu pula yang ishtara, Rasulullah SAW mendoakan rahmat bagi orang yang membeli. Tatkala orang yang membeli tadi mudah, gak sulit. Lihat harga saudaranya 100.000, sama teman 25 lah. Nah, ini terlalu menekan gitu. Dia jualnya 100.000, ditawar 25. Ini namanya orang tidak samhan gitu. Nawar ya pakai hati. Ya seenggak-enggaknya 80 lah, 85 langsung ditawar 25. Enggak boleh pergi dia. Nah itu. Ini namanya bukan orang yang samhan idastara. Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan. Semoga Allah merahmati orang yang samhan. Kalau muamalah jual menjual mudah. Samhan idza ishtara, kalau muamalah membeli juga mudah. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu sulit. Tatkala menerima tawaran saudaranya, menawar ke saudaranya juga tidak terlalu sadis. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani, Rasulullah alaihi salatu wasallam bahkan menyatakan adkhalallahu rajulan. Allah memasukkan seorang ke dalam surga. Yang samhan tadi. Samhan kalau menjual. Samhan kalau membeli. Artinya dalam muamalah-muamalah yang bisa dianggap mudah. Bisa dijalankan dengan mudah. Yang disertai dengan apa enaknya hati. Maka dilakukan. Itulah yang disebut dengan samhan. Angsul 500. Tidak ada. Tidak ada angsulnya 500 permen ya. Tidak apa-apa. Samhan. Nah gitu. Labas. Jangan lantas kemudian apa sibuk mengumpat. Wah apa ini. Kalau 10 kali angsul 500 tidak diangsulin. Kumpul-kumpul sudah berapa itu. Permen terus. Lama-lama aku bayar barangnya pakai permen juga nanti. Gitu. Nah. Samhan idza ishtara. Samhan idza ba'a. Demikianlah Islam, mudah dalam muamalah itu. Perkara yang bisa dilakukan dengan mudah ya, maka jangan dipersulit. Ya, demikianlah Nabi Khidir alaihi salam, beliau mencontohkan kalau cuma diikuti oleh Nabi Musa saja tidak menolak. Nabi Khidir alaihi salam mempersilahkan. Dan Nabi Khidir namun berpesan, kalau nanti melihat sesuatu yang asing di penglihatanmu bertentangan dengan syariatmu, maka jangan bertanya kepada aku sampai akulah yang duluan bertanya kepada dirimu. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala faedah-faedah yang lainnya masih cukup banyak dan kita baca di kesempatan yang akan datang biiznillah taala. Wa nas'alullaha taysir. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.